Lihatlah bocah-bocah kecil yang hidup dari keramaian kota Jakarta. Mereka mengadu nasib mereka, mencari sesuap nasi, bahkan untuk kehidupan keluarga. Mereka tak ingat sekolah, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya terpanggang oleh terik matahari. Mereka harus mengadu nasib di kota ini. Berikanlah harapan kepada bocah-bocah jalanan. Mereka juga ingin menggapai cita-cita seperti kita semua. Ku berjalan di antara gedung-gedung yang tinggi menjulang, di antara kelap-kelip cahaya lampu yang benderang. Ku saksikan tubuh kecil yang letih di pinggiran jalan, hanya beralaskan lembar koran berselimutan malam. Wah, jangan biarkan bocah-bocah bangsa kita terlantar. Berikanlah harapan kepada mereka. Mereka yang tinggal di kolong-kolong jembatan, mereka yang hidup di dalam rumah-rumah kardus. Mereka pun ingin bahagia dan ingin merasakan manisnya masa kanak-kanak mereka. Berikanlah senyum kepada mereka agar mereka bisa menatap masa depan dan menggapai cita-cita. Masih panjang jalan di hadapan mereka yang terbentang, jalan yang penuh dengan rintangan dan penuh cobaan. Cerca titik harapan, kasih sayang yang kini telah hilang, harapan pun sirna. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihmu pasti ada kepada mereka yang di sana. Jauhkanlah mereka dari beban dan derita, mendera dan membuat diri tersiksa. Ku berjalan di antara gedung-gedung yang tinggi menjulang, di antara kelap-kelip cahaya lampu yang benderang. Ku saksikan tubuh kecil yang letih di pinggiran jalan, hanya beralaskan lembar